satu buah lagu yang galau. Vianisti Tulungagung, Vianisti Blitar. Seramania OAOE di joget yo takut. Ikhlas no aku dan panceniki pesona perlu menjadikanku orang kedua. Hatiku sungguh tak